بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لنلanjutkan pembahasan dari kitab Al-Munakhalatun Nuniyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab yang menjelaskan tentang As-Salam atau As-Salaf, bahwa melakukan mu'aqadah dengan cara salam atau salaf adalah akad atau jual beli yang ma'ruf, yang diperbolehkan di dalam syariat berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para ulama, di mana para ulama bersepakat atas disyariatkannya, kecuali yang datang dari riwayat Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah ta'ala. Namun yang sahih adalah yang dibangun di atas dalil. Dan telah kita jelaskan bahwa seorang yang hendak melakukan jual beli dengan cara salam, maka di sana ada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan adanya gharar, adanya sesuatu yang majhul sifatnya, harus diketahui. Demikian pula batas waktunya harus diketahui. Dan ada uang muka yang telah dipegang oleh pihak penjual dan sampai kepada ajal yang telah ditetapkan, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan kembali ke pembahasan yang berikutnya. Berkata rahimahullah ta'ala, Kitabul Qardi, kitab yang menjelaskan tentang Al-Qard. Al-Qard, pinjaman. Di dalam bab ini beliau akan menjelaskan tentang hukum pinjam-meminjam. Yang dimaksud dengan al-qard secara bahasa artinya al-qat'u, yaitu memotong. Ya. Dinamakan proses pinjam meminjam dengan istilah al-qard disebabkan karena yang memberikan pinjaman seakan-akan dia memotong sesuatu dari hartanya. Dia mengurangi sesuatu dari hartanya lalu diberikan kepada yang meminjam. Ya. Dalam hal ini yang memberikan pinjaman dalam bahasa Arab disebut dengan al-muqrid. Sedangkan yang meminjam sesuatu dinamakan al-muqtarid. Al-muqtarid. Dari sini nampak hubungan antara makna secara bahasa dengan apa yang telah menjadi muamalah pinjam meminjam antara seorang dengan yang lainnya. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan al-qard adalah daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalah. Daf'u malin liman yantafi'u bihi. Menyerahkan, memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaat darinya. Wa yaruddu badalahu, dan nantinya yang meminjaminya akan mengembalikan gantinya. Yang akan mengembalikan ganti dari apa yang telah dia pinjam. Jadi kalau misalnya seorang meminjam uang dari yang lainnya sebesar 100 ribu rupiah. Nah, dalam waktu dan tempo yang telah ditetapkan. Nah, lalu kemudian suatu saat nanti dia akan mengembalikan dengan jumlah yang sama seperti apa yang telah dia dapatkan dari pinjaman tersebut. Yang demikian ini diperbolehkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan ini sebagai manihah. Seakan-akan seperti bentuk hadiah yang diberikan kepada seorang yang lainnya. Sebab pinjam-meminjam ini termasuk dalam bab at-ta'awun. Kerjasama, tolong-menolong. Dan termasuk dalam keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Dan tolong-menolonglah kalian di atas perbuatan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan kemudahan kepada orang yang dalam keadaan kesulitan, termasuk dalam hal ta'awun. Alal birli wa taqwa. Selama di dalamnya tidak ada sesuatu yang mengandung kemaksiatan. Tidak ada unsur-unsur kemaksiatan di dalamnya. Ya, maka hukum asalnya adalah boleh. Bahkan satu hal yang mulia. Menunjukkan kemuliaan dan kedermawanan seorang yang memberi pinjaman tersebut. Oleh karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yuqridu qardan marratain illa kana ka shadaqatin marrah." Tidaklah seorang muslim yang memberi pinjaman sebanyak dua kali melainkan itu sebagai atau dianggap satu kali bersedekah. Dianggap sekali bersedekah. Jadi ini termasuk dalam bentuk ibadah. Dan seorang beri pinjaman tidak mengharapkan apapun, terkecuali hanya ingin memudahkan seorang yang membutuhkan pertolongan. Dan ingin memberikan kelapangan kepada orang yang dalam keadaan kesulitan. Di sini al-muallif rahimahullah ta'ala mengatakan, al-qardu hasanatun azimatul ajri. Al-qard, memberi pinjaman adalah suatu kebaikan yang besar pahalanya. Dakhilatun tahta qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Abi Hurairah fi sahih Muslim. Termasuk di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadith Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man farraja an muslimin kurbatan min kurabi dunia, farraja Allahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melepaskan kesulitan dari seorang muslim, dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melepaskannya dari seorang yang memberikan kemudahan dan melepaskan kesulitan seorang muslim tersebut, maka Allah akan melepaskan kesulitan darinya dari berbagai macam kesulitan dan kesengsaraan di hari kiamat. Termasuk di antaranya adalah yang menolong saudaranya dengan memberi pinjaman, dengan tidak menuntut satu apapun. Sebab yang perlu diketahui bahwa pinjam meminjam ini, sebagaimana yang kita sebutkan, termasuk di dalam perkara ta'awun, kerjasama, tolong-menolong. Nah, dan tidak diperbolehkan dijadikan sebagai alat untuk mencari nafkah. Tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai bisnis. Sebab apabila seorang menjadikannya sebagai alat untuk mencari nafkah, maka yang demikian inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sebab termasuk di antara perkara riba. Man aqrada qardan jarra manfa'atan fa huwa riba. Barang siapa yang beri pinjaman dengan sebuah pinjaman yang menghasilkan satu manfaat, maka itu adalah perbuatan riba. Wa fil ma'na ahadits, dan di dalam makna ini ya, ada hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma anna raddal qardi kama akhadahu al-insan falannahu in raddahu bi akthar kana riba. Adapun seorang yang mengembalikan pinjaman sebagaimana yang diambil oleh seorang tersebut, dalam artian tidak diperbolehkan ada persyaratan. Apabila dia mengembalikan pinjaman, maka dia harus membayar lebih. Dia meminjam sebesar 1 juta rupiah. Lalu disyaratkan oleh yang memberikan pinjaman agar pada saat yang telah ditentukan dia harus mengembalikan sebesar 1 juta 100.000 rupiah. Yang demikian ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, sebab ini sudah termasuk dalam, bukan lagi dalam perkara ta'awun, ingin mencari kesempatan dalam kesempitan kaum muslimin, ingin mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan di saat seorang muslim dalam keadaan kesulitan, butuh untuk mendapatkan bantuan dari muslimin yang lainnya. فَلِأَنَّهُ إِنْ رَدَّهُ بِأَكْثَرَ كَانَ رِبَى. Sebab apabila dia mengembalikan dengan jumlah yang lebih besar, maka itu adalah perkara riba. Maka itu adalah perkara riba. Wa in raddahu bi aqall kana zulman wa hadman li huquqin nas. Dan apabila dia mengembalikannya dengan yang lebih sedikit, dia meminjam 1 juta maka dia kembalikan 900, ini adalah kezaliman dan menghancurkan atau merontohkan hak-hak manusia. Wala khilafa fi hadza, dan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini, yaitu dikembalikan harus dengan sama sejumlah dengan apa yang telah dia ambil, tidak diperbolehkan lebih dan tidak pula diperbolehkan kurang dari itu. Apabila lebih maka yang demikian ini termasuk riba sebagaimana yang telah kita sebutkan, karena dia telah mengambil manfaat. Apa saja apabila dia memberi pinjaman dan dia mengambil manfaat darinya, maka itu adalah perkara riba. Terserah dinamakan dengan apa saja. Kadang-kadang, ya, dan bahkan sering, dari apa yang diamalkan oleh sebagian manusia, bahkan kaum muslimin, menamakan hasil-hasil dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan nama-nama yang indah. Dinamakan bunga, dinamakan faedah, ya, atau dinamakan hadiah dan nama-nama yang lainnya. Walhasil al-ibra bil musammayat, yang harus diperhatikan adalah ya maknanya, al-ibratu bil maani, yang diberi nama makna yang terkandung dalam amalan tersebut, muamalah tersebut, tanpa kita melihat pada nama tersebut. Sebab nama ini terkadang dirubah oleh mereka, dipermanis, akan tapi apabila kita melihat inti dari jenis amalan tersebut, maka ternyata itu adalah perbuatan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, bukan suatu hal yang jauh dari kita sekalian. Apa yang terjadi pada tahun-tahun yang lalu, bahkan mungkin sampai sekarang masih ada yang melakukan, walaupun mungkin secara sembunyi-sembunyi, yang diistilahkan dengan undian berhadiah. Ya, undian berhadiah. Naam, atau undian olahraga dan lain sebagainya. Ternyata setelah diteliti, itu adalah perbuatan judi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga dalam hal ini hendaklah seorang muslim berhati-hati di dalam bermuamalah, dan hendaklah mereka membedakan mana yang termasuk bisnis, mana yang termasuk seorang yang boleh mencari nafkah padanya, dan mana yang termasuk dalam perkara ta'awun, tolong menolong, yang tidak diperbolehkan dia mengambil keuntungan sedikit pun dari apa yang telah dia amalkan. Naam. Wa yustathna min hadzal fi'li ay yazidal mar'u min ghairi syartin. Dan dikecualikan dari perbuatan ini apabila seorang menambah tanpa ada syarat. Ya. Jadi yang kita sebutkan tadi, apabila terjadi persyaratan antara yang memberi pinjaman dengan yang meminjam. Misalnya yang beri pinjaman ini mengatakan, saya memberikan pinjaman padamu 1 juta rupiah. Tapi dengan syarat bulan depan harus kamu kembalikan sebesar 1.100.000. Ini adalah persyaratan al-musyaratah yang telah ditetapkan dalam majlis. Dan ini hukumnya haram, dan inilah yang dimaksud riba. Nah, berbeda misalnya kalau tidak ada perjanjian, tidak ada persyaratan. Ya. Yang memberi pinjaman memberikan kepada yang meminjam sebesar 1 juta rupiah. Nah, tanpa ada persyaratan, tanpa ada ketentuan. Lalu kemudian pada bulan yang berikutnya, tatkala yang meminjam ini sudah memiliki kecukupan untuk mengembalikan, maka dia kembalikan dan dia lebihkan. Ya. Dia kembalikan 1 juta ditambah 100 ribu. 100 ribu ini bukan persyaratan yang ditetapkan. Ya, akan tetapi sebagai ucapan terima kasihnya dia. Sebagai ucapan terima kasih karena telah memberikan kemudahan kepada yang meminjam uang tersebut. Maka dia berikan sebesar 1.100. 100 ini tidak ada persyaratan sama sekali, ya, sebagai tanda balas jasa terhadap orang tersebut. Maka dia memberikan. Nah, yang demikian ini diperbolehkan. Yang demikian ini diperbolehkan. Bal min makarimil akhlaq liman uqrida syai'an ay yazida 'ala hadha syai' 'inda ada'il qard. Bahkan ini termasuk di antara akhlak yang mulia bagi orang yang dipinjami sesuatu lalu dia menambah terhadap sesuatu itu pada saat dia mengembalikan pinjaman tersebut. Kama sahha fil Bukhari wa Muslim an Jabir. Sebagaimana yang telah sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu taala an, annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana lahu alaihi dainun. Qala Jabirun faqadani wa zadani. Bahwa Jabir radhiyallahu taala mengatakan bahwa beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam keadaan pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hutang, berhutang kepada Jabir radhiyallahu taala an. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun membayar hutangnya. Maka pada saat beliau membayar hutangnya, Jabir mengatakan faqadani wa zadani. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melunasi hutangnya kepadaku dan bahkan menambah, ya. Bahkan menambah jumlah apa yang telah saya berikan dahulu dari pinjaman. Yang demikian ini diperbolehkan. Nah, yang jelas tidak ada persyaratan. Ya, atau yang mirip dengan persyaratan. Kadang-kadang sebagian dari muamalah mereka berbuat hilah, ya. Nah, terlihat tidak ada ucapan persyaratan dalam majelis, tapi sebenarnya sudah menjadi kebiasaan yang datang ke sana ada persyaratannya walaupun tidak diucapkan secara lisan. Nah, misalnya seorang datang ke tempat pegadaian atau tempat yang biasa mereka mendapatkan pinjaman, dalam keadaan memang orang kalau datang ke situ, ya, sudah menjadi rutin apa kebiasaan orang yang mendapatkan pinjaman mengembalikan dengan jumlah yang lebih. Nah, walaupun mungkin tidak diucapkan secara lisan, apabila sudah menjadi adah, sudah menjadi kebiasaan, maka yang demikian ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, al-ma'rufu urfan kal masyruti syarta. Apa yang telah menjadi kebiasaan urf, maka itu sama hukumnya dengan syarat. itu sama hukumnya dengan syarat. Maka hendaklah seorang muslim menjauhkan diri dari perkara-perkara yang seperti ini. Nah, lalu bagaimana terkadang ada sebagian keluarga misalnya dalam keadaan terhimpit. Nah, ingin mendapatkan pinjaman dari seseorang dari kaum muslimin, tidak ada yang ingin memberikan pinjaman kecuali dengan bunga. Nah, apalagi kita hidup di zaman yang sekarang ini, yang setiap orang hidup dengan dunianya, senang dengan kehidupan dunia, mendapatkan harta walaupun dengan cara yang haram. Al-ghayatu tubarrirul wasilah. Nah, tujuan menghalalkan segala cara. Ya. Terkadang sebagian keluarga ingin mendapatkan pinjaman, tidak mendapatkan orang-orang yang mau memberikan pertolongan kepada mereka kecuali dengan bunga. Ini yang jadi permasalahan. Ya. Apabila mereka mendatangi orang-orang seperti ini, jangan sampai mereka termasuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awun wal itsmul udwan. Jangan kalian tolong-menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, jangan sampai dia termasuk memberikan pertolongan pada orang tersebut untuk berbuat riba. Walhasil dalam hal ini, seorang apabila dia tidak mendapatkan ya tempat untuk meminjam yang dia akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dalam keadaan darurah, ad-darurah tabihul mahdzurah. Perkara yang darurah membolehkan seorang untuk melakukan hal tersebut dan dosanya ditanggung oleh orang yang memberikan bunga itu. Dosanya ditanggung oleh orang yang memberikan bunga. Apalagi dia tidak mendapatkan sesuatu yang atau seorang yang mau memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Sehingga terpaksa mungkin dia datang ke tempat pergadaian atau mereka yang disebut dengan lintah darat dan yang semisalnya. Naam, mau tidak mau mereka mengambil dari sana. Akan tapi tidak diperbolehkan bagi seorang untuk bermudah-mudahan dalam hal ini. Apabila mereka memiliki kecukupan, maka alhamdulillah, hendaklah mereka merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Wa fil babi ahadits wa hadza madhhab jumhur ahli al-ilm. Dalam permasalahan ini ada beberapa hadis-hadis dan ini pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Wal ta'lam annahu yajuzu istiqrad kulli syai'in mubah. Dan hendaklah engkau ketahui bahwa diperbolehkan untuk meminjam segala sesuatu yang sifatnya mubah. Apa saja, ya? Mau meminjam apa saja? Secara umum, idza dalila ala man'i dzalik. Di mana tidak ada dalil yang melarang atas hal tersebut. Wa hadza madhhabu jumhur ahli al-'ilm aidan. Dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama pula. Sawa'un ta'am, apakah itu makanan, pinjam makanan, nanti diganti. Au hayawan, ataukah hewan. Au thiyab, atau pakaian. Au ghairu dhalik, ataukah yang lainnya. Khilafan liman khassa syai'a minha bila dalil. Menyelisih pendapat orang yang mengkhususkan sesuatu dari barang-barang pinjaman tersebut tanpa dalil. Walhasil kembali kepada keumuman. Selama sesuatu itu asal hukumnya mubah, asal hukumnya boleh untuk dijadikan sebagai pinjam meminjam, maka yang demikian ini diperbolehkan dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian kita telah menyelesaikan kitabul qard. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita masuk ke kitab al-ijarah. وإلى هنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله